tak mati. Seluruh hidup dan matiku berikan hanya padamu. Jika nanti cinta pun harus terpisah, biar mati memisahkan cinta kita.